untuk masyarakat bumi Sobo menjadi lautan manusia. Ya, langsung saja bro. Kagak usah banyak bicara. Malam hari ini diantaranya didukung sederetan bintang-bintang idola, bintang-bintang artis, bintang mega bintang bro. Dan juga lewat bendera musik dari NBM Anti Galo. Biar sampean kagak penasaran, salam rindu takkan layu. Inilah salam all artis NBM Anti Galo.